Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan qadimil ihsan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil akwan al-mustafa min adnan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد أن تبلغنا آمالنا وتتولى إعانتنا وتغفر زلتنا وتونس وحشتنا وتقضي حوائجنا قضاء يكون لنا فيه خير الدنيا والآخرة محفوفا بالرعاية ملحوظا بخصائص العناية محفوظا من جميع الآفات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita semua yang senantiasa membimbing kita, yang senantiasa mengarahkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dan selalu mengajarkan kepada kita semua cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu guru mulia Buya Yahya Zainul Ma'arif beserta keluarga matta'an Allah bituli hayatihi musyarifah. Kita doakan mudah-mudahan kehidupan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membimbing kita di dunia dan menuntun kita kelak di akhirat menuju baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan yang tak lupa pula yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada Dewan Asatidz, para alim ulama, kepada orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita pada malam hari ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul dalam satu majelis yang sangat mulia. Satu majelis yang mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Satu majlis yang bisa membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghadiri majlis yang semacam ini. Karena tidak semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah mampu untuk menghadiri majelis yang semacam ini. kita bisa kumpul pada malam hari ini, kita bisa duduk dalam satu majlis yang mulia semacam ini, kecuali karena kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Tidak terasa perjalanan kita sudah berada di tahun 1437. Kita berada di tahun 1437 Hijriah. Itu artinya tahun 1436 telah kita lewati. Yang jadi pertanyaan, apakah di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik daripada tahun kemarin? Apakah di tahun kemarin yang kita malas untuk menghadiri majelis ta'lim, di tahun kemarin yang kita senantiasa meninggalkan Al-Quran, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah di tahun ini ada perkembangan? Apakah di tahun ini kita bisa merubah diri kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita dalam satu hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsih fa huwa rabih. Wa man kana yawmuhu mithla amsih fa huwa maghbun." Wa man kana yawmuhu syarran min amsih fa huwa mal'un. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Di hari kemarin kita tidak membaca Al-Qur'an. Ternyata ini kita mampu membaca Al-Quran, dan kita termasuk orang yang beruntung. Di hari kemarin kita mampu menghatamkan Al-Quran satu bulan sekali. Di hari ini kita mampu mengamalkan Al-Quran, mampu menghatamkan Al-Quran yang satu bulan dua kali. Itu berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tahun kemarin kita tidak bisa hadir majelis ta'lim. Di tahun ini kita bisa hadir majelis ta'lim, berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang hari ini jauh lebih baik dari kemarin, bahwa rabih kata. Wa man kana yawmuhu mithla amsi fa huwa maghbun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perkembangan sama sekali, sama. Kemarin hadir majelis ta'lim, hari ini hadir majelis ta'lim. Kemarin zikirnya mengucapkan la ilaha illallah misalkan 100 kali, hari ini 100 kali. Fa huwa maghbun, kata Nabi. Termasuk orang-orang yang rugi. Rugi. Hari ini sama hari kemarin sama rugi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyuruh kita untuk adanya perkembangan. Perkembangan untuk apa? Perkembangan untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah semangat untuk beribadah. Tambah semangat untuk membaca Al-Qur'an. Tambah semangat untuk bersolawat. Tambah semangat untuk berzikir. Tapi kok sama kayak hari kemarin, berarti termasuk orang-orang yang rugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fa huwa mal'un, termasuk orang-orang yang celaka. Orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kemarin sholat lima waktunya berjamaah, ternyata di hari ini yang berjamaah cuma dua waktu. Ini orang yang mal'un. Di hari kemarin mampu membaca Al-Quran, yang satu hari satu juz, hari ini kita tinggalkan Al-Quran, termasuk orang yang malas. Ini kira-kira kita termasuk golongan yang mana? Yang ibu-ibu, kita termasuk golongan yang mana? Golongan yang pertama? Atau yang kedua? Atau malah yang ketiga? Wal'iyadzubillah. Tentu kita ingin menjadi golongan yang pertama, menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang beruntung supaya semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mendapatkan cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita hadir semacam ini. Hadirnya kita di majlis yang mulia semacam ini mampu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan bosan. Ada hadir, ada majlis ta'lim di sana, kita hadir. Selama tidak ada udzur syar'i. Udzur yang memang benar-benar diperbolehkan oleh syariat untuk tidak hadir. Tapi kalau tidak hadir majlis karena nonton bola, ini kira-kira gimana ya? Ini alasannya bisa diterima atau enggak yang seperti ini? Enggak hadir majelis taklim karena nonton televisi. Nonton sinetron. Hadirnya besok. Majelis taklim kan masih ada lagi. Final kan cuma sekali. Ini kira-kira gimana ya? Makanya harus adanya introspeksi. Kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri kita. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meninggal, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan diri kita. Kita hisab diri kita. Kita hitung dalam satu hari satu malam. Waktu yang Allah kasih kepada kita 24 jam. Semua hamba Allah, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya dikasih waktu lama, 24 jam Allah kasih. Tapi kenapa yang 24 jam ini justru di antara kita ada menjadi orang-orang yang celaka? Tapi mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka para aslafun as-salihun, sama diberi waktu oleh Allah 24 jam, tapi mereka bisa menjadi seorang wali yang besar. Bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena mereka pandai dalam memanfaatkan waktu. Waktu 24 jam kalau kita gunakan hanya untuk salat yang memang itu fardu. Salat satu hari satu malam berapa waktu? 5. 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang satu waktu kita sholat berapa menit kira-kira? 2 menit. Berapa menit ibu-ibu? 5 menit. Takut ketinggalan sinetron. Takut ketinggalan sinetron. Sholatnya 5 menit. Sholatnya kalau lagi iklan, lagi iklan ambil wudhu sholat. Di tengah-tengah sholat sinetronnya sudah mulai, gugup ini hand. Ya kan? Anggap yang satu waktu 6 menit. Anggap 6 menit. Padahal kurang dari itu ya. Anggap yang satu waktu 6 menit. Kita sehari semalam menjalankan sholat 5 waktu. 6 kali 5, 30 menit. Kita tidak bicara hal yang lain. Kita bicara amal wajib. Tidak bicara membaca Al-Quran, tidak bicara zikir, tidak bicara sholat. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak memiliki amal ibadah kecuali hanya sholat 5 waktu yang wajib, berarti waktu 24 jam yang Allah kasih digunakan untuk ibadah cuma setengah jam. Allah kasih 24 jam untuk ingat kepada Allah cuma 30 menit. Lah yang 23 jam setengah itu kemana? Untuk nonton TV, untuk majelis, duduk-duduk, ngobrol, untuk ngerumpi, membicarakan kejelekan orang lain. 23 jam. Ini kalau hitung-hitungan, ini opeksi. Jadi yang saya berapa? Kalau satu tahun, Imam Al-Ghazali rahimahullah katakan andaikan umur umat manusia itu 60 tahun. 60 lah yang 24 jam ini kita gunakan untuk tidur 8 jam. Berarti 1/3. 1/3-nya 24, 8 jam. 8 jam bukan untuk tidur. Tidur sesuatu yang mubah, bukan maksiat. Jadi, Allah 10 tahun berarti 1/3-nya 20. Seorang hamba diberi usia oleh Allah 60 tahun, 20 tahun untuk tidur. 20 tahun tidur untuk melakukan sesuatu yang kecuali kita niatkan untuk melakukan sesuatu yang mubah itu, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai kaum muslimin harus cerdas, harus pandai. Sesuatu yang bersifat mubah kalau kita niatkan untuk beribadah, kita jadi kita setiap hari makan sehari 3 kali, ada yang sehari 4 kali, 5 kali, ya kan? Kita makan, kita niatkan untuk beribadah, saya makan supaya saya kuat untuk beribadah, saya tidur supaya saya bisa bangun malam qiyamul lail tidak mengantuk, bisa berzikir, bisa membaca salawat, bisa membaca Al-Qur'an. Kalau kita niatkan amal yang mubah semacam ini, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat ibadah. Tapi kalau tidak kita niatkan, amal yang kita lakukan sia-sia. Kalau sudah kita hidup di dunia banyak melakukan sia-sia, nanti ketika di akhirat kita menangis kepada Allah, menyesal. Bahkan ajal luput orang yang semacam ini, yang tidak siap untuk menghadapi kematian, mereka mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan engkau memberikan waktu aku sebentar, 1 jam saja ya Allah, aku akan berpadamu ya Allah, aku ingin membaca Al-Quran, aku ingin bersalawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawaban Allah? Jawaban malaikat Israel ketika itu, "Qad ukhta falam tatuk walam tarji ila Allah." Engkau sudah diberi waktu oleh Allah. Engkau sudah diberi umur panjang oleh Allah 60 tahun dunia. Falam tatuk, tapi engkau tidak mau balik. Tapi mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad inqadatil muddah, waktumu sudah habis. Wabal ajal, engkau telah sampai kepada ajalmu, kata malaikat Israel. Dicabut nyawanya. Itu yang harus kita pikirkan. Hidup di dunia ini, para hadirin, hadirat, ad-dunya sa'ah, faj'alha ta'ah. Hidup di dunia hanya sebentar. Nabi Muhammad mengatakan, umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur antara 60 dan 70 tahun. Kita bukan umat Nabi Musa. Kita bukan umat Nabi Nuh. Kita bukan umat Nabi Isa yang umur mereka ratusan tahun. Bahkan Nabi Musa suatu ketika lewat, ketika sedang berjalan ada seorang ibu menangis. Ditanya Nabi Musa, "Kenapa engkau menangis wahai ibu?" "Iya, aku menangis karena anakku meninggal." Anaknya masih kecil. Berapa usia anakmu? 200 tahun. Di zaman Nabi Musa alaihi salam masih kecil. Mungkin kalau sekarang seusianya 4 tahun, 5 tahun kecil. Itu umat Nabi Musa. Usianya 200 tahun masih anak-anak. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Muhammad, umur beliau berapa? 63 tahun. Dan kita tidak jauh dengan Nabi Muhammad, antara 70 tahun. Yang terjadi sekarang ini lebih bisa kurang dari itu. 40 tahun sudah meninggal. Orang tua anaknya masih kecil meninggal. Itu artinya apa? Kematian itu tidak memandang orang. Bukan berarti yang tua meninggal dulu, yang anak-anak nanti 30 tahun lagi. Atau yang anak-anak dulu, yang orang tua dibiarkan. Jadi yang namanya kematian itu bisa datang kapanpun. Mungkin setelah keluar dari majelis ada di antara kita yang meninggal, kita tidak tahu. Atau mungkin saya sendiri tidak tahu. Jadi kita duduk, malaikat Israel sudah di luar sana melihat. Ini selesai nanti tak cabut nyawanya. Kita tidak tahu yang namanya ajal. Al-mautu atin an gari kullun lahu minhu nasib. Kematian itu datang dalam waktu yang dekat. Kullun lahu minhu nasib. Setiap orang pasti akan mendapatkan bagian kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal. Yang bernyawa pasti akan meninggal. Bukan hanya manusia, binatang pun meninggal. Akan tetapi binatang itu lebih baik dari kita. Kenapa? Binatang meninggal sudah selesai. Tidak ada tanggungan. Tapi kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa," jin dan manusia, "illa liya'budun," kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, bukan untuk bersenang-senang. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk lalai kepada Allah. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Mengabdi penuh kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit dari kita yang lupa, lalai. Kita tertipu dengan kesenangan di dunia, hidup di dunia. Kita berlomba-lomba mengumpulkan harta. Bekerja boleh, berdagang boleh, mencari nafkah bahkan hukumnya wajib, itu suatu ibadah. Akan tetapi jangan sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu bukan hanya salat. Beribadah bukan hanya berzikir. Bukan hanya membaca Al-Quran. Seorang bapak mencari nafkah, itu suatu ibadah wajib. Seorang istri melayani suami, itu suatu ibadah. Seorang anak patuh kepada orang tua, itu suatu ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya hadir majlis ta'lim, bukan hanya membaca Al-Quran. Ibadah itu banyak. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengisi hari-hari kita yang satu hari itu, yang 24 jam itu, ingat kepada Allah. Kita bekerja ingat kepada Allah. Seorang istri patuh terhadap suami, itu merupakan bakti, hakikatnya dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa. Jadi kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Kita perbanyak amal ibadah kita. Jangan sampai kita menyesal kelak di akhirat karena termasuk orang-orang yang celaka. Hari demi hari kita lewati tapi amal kita semakin buruk. Hari demi hari kita lewati ternyata Al-Quran semakin kita tinggal. Hari demi hari kita lewati akan tetapi semakin malas untuk menghadiri majlis ta'lim. Jangan sampai seperti itu. Jangan bosan-bosan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan, diberi kekuatan untuk selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, al-kayyis man dana nafsuhu wa 'amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas, kata Nabi, mandana nafsahu, orang yang senantiasa mengintrospeksi diri, kejelekannya selalu dilihat dalam dirinya, berusaha untuk memperbaiki diri, bukan malah kita melihat kejelekan orang lain. Kejelekan diri sendiri tidak kelihatan, tapi kejelekan tetangga kelihatan, padahal dirinya itu lebih buruk daripada tetangganya, tapi yang ada dalam diri kita tidak kelihatan. Kan banyak yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan bukan orang daerah sini, orang sana jauh. Bukan orang daerah sini, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang saleh. Amin. Kita senantiasa diberi taufik oleh Allah, diberi keistiqomahan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Amin. dan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini orang yang cerdas, kata Nabi, mandana nafsahu, yang senantiasa mengintrospeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa melakukan ketaatan untuk menjadi bekal kelak di hari kematian, menjadi bekal. Wal ajiz, kata Nabi Muhammad, wal ajiz, dan orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu? Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya selalu diikuti. Tidur, sudah waktunya sholat, mau bangun, males. Kata hawa nafsunya, sudah tidur, masih jam 12, nanti masih jam, sholatnya jam 1 siang. Dituruti. Sudah jam 1 dibangunin waktunya sholat duhur, gak mau bangun, nanti masih jam 1. Kan bisa sholat jam 1:30, bisa sholat jam 2. Allah Maha Pengampun. Ini orang yang semacam ini orang yang bodoh, orang yang tertipu. Mungkin ketika tidur malaikat Israel datang dicabut. Jadi orang yang bodoh, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya ingin ini diikuti, hawa nafsunya ingin itu diikuti. Orang yang sudah kaya raya pun terkadang hatinya fakir karena selalu mengikuti hawa nafsu. Sudah punya mobil 1, pengen nambah 2. Sudah punya 2, pengen nambah 3, hawa nafsu. Sudah punya rumah di daerah sini, pengen punya rumah di daerah sana. Padahal keluarganya cuma punya anak 1, anak 2. Tapi pikirannya itu macam-macam. Ini orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana aku bisa hidup bahagia di dunia, akhiratnya lupa. Ini orang-orang yang bodoh, mengikuti terus hawa nafsu. Padahal yang namanya hawa nafsu itu wan nafsu qatifli tuhmil husyabba ala hubbir ridha wa intatimu lam yanfatimi. Hawa nafsu itu ibarat seorang bayi yang masih kecil. Seorang ibu yang melahirkan bayi, disusui bayi itu sampai usia berapa? 2 tahun, ya kan? Sampai usia 2 tahun. Wan nafsu qatifli intuhmil husyabba ala. Anak bayi ini kalau misalkan 2 tahun tidak disapih oleh ibunya, dibiarkan menyusu, sampai besar menyusu. Hawa nafsu ini seperti ini. Sekali kita turuti hawa nafsu, bakal nambah lagi. Turuti, bakal nambah lagi. Tidak ada habisnya kita menuruti hawa nafsu. Ibarat anak kecil tadi, menyusu, tidak dibiarkan, dibiarkan sama ibunya sampai usia 2 tahun lebih, tidak disapih, tidak dilepas, sampai besar. Jadi makanya hawa nafsu itu harus kita tundukkan. Itu yang namanya mujahadatun nafas. Kita berjuang memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Mau membaca Al-Quran malas, kita paksa. Mau hadir majelis taklim malas, kita paksa hadir. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh, kita paksa. Karena yang bisa melawan hawa nafsu ya diri kita sendiri. Nabi Muhammad ketika selesai pulang dari peperangan, para sahabat mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kita telah berperang dengan peperangan yang sangat besar. Tapi kata Muhammad, kata Nabi Muhammad, tidak. Ada peperangan yang jauh lebih besar daripada yang kita lakukan tadi. Apa jihadun nafas? Perang melawan hawa nafsu. Jadi perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu ada saatnya habis. Perang 1 hari, perang 2 hari. Tapi kalau jihadun nafas, perang melawan hawa nafsu, itu sampai kita meninggal. Tidak akan ada habisnya. Jadi musuh kita bukan saja hawa nafsu. Hawa nafsu musuh kita, setan pun musuh kita, beda. Kalau hawa nafsu itu yang ada dalam diri kita. Kalau setan yang ada di luar. Jadi kita punya dua musuh, setan sama hawa nafsu. Makanya jangan heran kalau ketika bulan puasa, sekalipun kaum muslimin di KTP-nya Islam tapi makan di jalanan, makan di restoran. Ya. Jadi kita lewat warung, tahu-tahu ada kaki gantung-gantung itu. Siapa ini? Ini orang Islam saudara kita. Tapi kenapa mereka jauh dari agama Allah? Tapi kenapa mereka berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka kalah dengan hawa nafsu. Bulan Ramadan kan setan diikat, ya kan? Setan diikat yang berperang hawa nafsu. Makanya dikatakan oleh Nabi, orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amani, kata. Sudah mengikuti hawa nafsu, berangan-angan untuk mendapatkan ampunan. Tidak mau beristighfar. Allah innallahu rahim, Allah Maha Pengampun, Allah pasti mengampuni saya. Ini orang-orang yang keliru. Tidak mau beristighfar tapi mengharap ampunan Allah. Orang yang celaka. Kita tahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk afdalul khalq, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, orang nomor satu di dunia Nabi Muhammad, yang dilakukan setiap malam beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Sebenarnya siapa yang berhak untuk beristighfar? Kita yang berhak untuk beristighfar kepada Allah. Kita berhak untuk meminta ampun kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang setiap hari kita lakukan. Tapi sebaliknya, Nabi Muhammad orang yang paling mulia selalu menangis beristighfar kepada Allah meminta ampun. Tapi kita yang banyak melakukan dosa merasa dirinya itu paling suci, tak mau beristighfar, tak mau meminta ampun. Makanya mudah-mudahan berkat majelis yang semacam ini, berkat rotib yang kita baca, berkat pengarang rotib Al-Hadid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berkat maulid yang kita baca, berkat kemuliaan orang-orang yang mulia yang hadir di majelis ini, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khair wa'anahum alaih, wafiqna lil khairi wa'inna alaih. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khair wa'anahum alaih, wafiqna lil khairi wa'inna alaih. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa'anahum alaih, wafiqna lil khairi wa'inna alaih. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada, Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada, اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم ان اللهم لا تقدمنا لعذاب ولا تؤخرنا لفتنه اللهم انا نسالك خير الحياه وخير الوفاء وخير ما بين ذلك ونعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة وشر ما بين ذلك أحينا أحينا أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه واختم لنا بالحسنى والإحسان واختم لنا بالحسنى والإحسان واختم لنا بالحسنى والإحسان في لطف وعافية وأحبابنا ومحبينا وأوليائنا فيك والمسلمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang soleh, senantiasa dituntun oleh Allah menuju ridha, dan ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.